Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa lahu wa lahu wa la quwwata illa billah ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wakumullah. Terusus tulab. Ada beberapa hal yang perlu kita ingat. Yang pertama terkait dengan mengapa kita harus memiliki hirs, semangat di dalam talabul ilmi. Kita semua yang pertama, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, tentunya karena itulah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Talabul ilmi adalah satu perkara yang perdu atas setiap muslim. Yang kedua, mengapa kita bersemangat dalam talabul ilmi? Karena sesungguhnya sebagaimana kata para ulama kita yang Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, kita itu sangat butuh kepada ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan din wa dunia, dalam urusan ibadah, adah, muamalah, kita butuh kepada agama, ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, hajatun nas ila ilmi, kebutuhan manusia kepada ilmu itu aksar, lebih banyak min hajatihim, dari kebutuhan mereka, ila al-akli wa syurub, dari kebutuhan mereka kepada makan dan minum. Kata beliau, makan minum seorang cukup mungkin dua kali, ada yang bisa sekali, tapi kebutuhan mereka kepada ilmu itu adadal anfas, sebanyak nafas yang keluar dia butuh ilmu. Saya katakan tadi dalam perkara agama, Allah berfirman dalam ayat yang sudah kita baca atau kita hafal, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia," kata Allah Subhanahu wa taala, "kecuali untuk beribadah kepada-Ku." Seorang tidak bisa beribadah kepada dengan hakal ibadah, dengan ibadah yang benar, kecuali dengan ilmu. Ibadah yang diterima itu harus ikhlas, harus mutaba'ah. Tidak mungkin seorang bisa ikhlas bisa sesuai sunnah Rasul kecuali dengan ilmu. Bahkan dalam muamalah, agar jual beli kita sahih, agar akad-akad yang kita lakukan sahihah, perlu ilmu. Iya. Sehingga sekali lagi, kenapa kita harus belajar semangat? Karena sesungguhnya ya, kebutuhan kita kepada ilmu sangatlah besar. Tetapi alimahu man alimah, jahilahu man jahilah. Ada sebagian orang mengetahuinya, kalau beri taufik dia mengetahui tentang butuhnya dia kepada ilmu, ada yang tidak. Alimahu man alimah, jahilahu man jahilah. Yang ketiga, ayuhatullab, terkhusus santri, talabul ilmi yang antum lakukan itu adalah bentuk, ya, di antara bentuk birrul walidain. Ya, birrul walidain. Di antara bentuk wujud baktinya antum kepada orang tua adalah dengan talabul ilmi, bersemangat dalam talabul ilmi. Di antara bakti seorang anak adalah ta'atu ma amarul ab wal ya, dia melaksanakan apa yang diperintahkan ayah dan ibunya. Dia mewujudkan apa yang diinginkan oleh ayah dan ibunya. Alhamdulillah, salafiyun, ayah ibu ahlus sunnah itu yang mereka inginkan dari anak-anak mereka adalah semangat dalam talabul ilmi. Ya, sudah kita sering bacakan di antara wujud uququl walidain, durhaka kepada orang tua adalah membuat sedih orang tua, bahkan buat menangis orang tua. Iya. Maka seorang anak yang tidak semangat, yang mengecewakan orang tuanya, iya, malas-malasan talabul ilmi, khawatir jika kita antum tidak amanah, sudah diberikan amanah untuk belajar, iya, diberikan dorongan semangat, diberikan ya, apa yang bisa diberikan orang tua, tenaga mereka, pikiran mereka, harta mereka, kemudian dikecewakan, membuat sedih ayahnya, ibunya, menangis karena perbuatan antum. Ya, kita waktu termasuk kukul pada walidah. Sekali lagi, talabul ilmi yang kita lakukan adalah bentuk ya, kita bakti. Afwan, sekali lagi yang pertama adalah bentuk melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus semangat talabul ilmi? Yang kedua, karena sesungguhnya kita sangat butuh kepada ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam anfas. Iya. Di rumah kita, di mahad kita, ketika senang sendirian bersama orang banyak. Iya. Kalau kita mau jujur, banyak sekali masalah yang tadi kita tahu ilmunya, tidak tahu ilmunya, butuh ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga tadi khusus thullab, kita semua ya, para santri, semangatnya antum dalam talabul ilmi adalah bentuk birrul walidain. Ya, bentuk bakti antum kepada orang tua. Apalagi kalau kita ingat ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, seorang tidaklah akan mendapatkan bagian kebaikan kecuali apa yang dia usahakan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, dari ayat ini menunjukkan bahwasanya amal baik yang dilakukan oleh seorang anak, itu otomatis orang tua mendapatkan bagian kebaikannya. Karena anak itu ada min sa'il abi. Iya, al-waladu min sa'i abi. Hasil usaha ayahnya, orang tuanya. Sehingga amal baik anak, otomatis ayah, otomatis ibu, orang tua mendapatkan bagian kebaikannya. Walaysa lil insani masa. Kata para ulama kita, itulah dia dalam bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak berbuat dosa, iya, ayah, ibu tidak menanggung dosanya, kecuali kalau itu sebab dari tarbiyah ayah ibunya. Tapi hukum asalnya tidak. Karena Allah berfirman, wala taziru waziratun wizr ukhra. Seorang tidaklah menanggung dosa orang lain. Ayah, ibu tidak menanggung dosa anaknya. Tetapi kalau kebaikan, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Iya, seorang tidak mendapatkan hasil pahala kebaikan kecuali apa yang dia usahakan. Dan anak adalah hasil usaha orang tuanya, sehingga dia mendapatkan kebaikan-kebaikan dari amal soleh anaknya. Dengan antum para tulab, iya, bersama talabul ilmi, mengamalkan ilmu, otomatis iya, mengalirkan kebaikan untuk orang tua. Apalagi ketika ayahnya, ibunya didoakan dalam sholatnya. Apalagi ketika dia mendapatkan nanti ayah ibunya meninggal dunia dan bisa iya, mendoakan ayah ibunya telah meninggal, meminta ampun untuknya. Iya, ini masuk ke dalam hadis, idza matal insan in qata'a 'amaluhu illa min thalath. Jika seorang meninggal dunia terputus amalnya kecuali tiga. Salah satunya adalah wawaladin soleh, jadi mudah anak yang soleh yang mendoakan ayah ibunya. Ya, mendoakan dia. Yang ketiga, ikhwan rahimah wa rahimakumullah, terhusus santri sekali lagi, kenapa harus semangat? Ya, karena hirsukum ala talabil ilmi termasuk bidul walidain. Yang keempat, kenapa kita harus semangat? Karena kita tahu dan sudah kita membaca, sebagian kita hafal bagaimana fadailul ilmi. Bagaimana fadailul ilmi wa ahli ilmi. Seorang yang benar-benar dia memahami, meyakini keutamaan ilmu dan ahli ilmi, seharusnya dia bersemangat di dalam talabul ilmi. Iya, saya kira kita sering membaca, cukup yang kita hafal, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang berilmu. Iya, kata Ibnu Hajar rahimahullah, yakni fid dunya wal akhirah. Allah angkat derajatnya di dunia dan akhirat. Satu nas cukup, apalagi sekian banyak nas yang menunjukkan keutamaan ilmu dan orang berilmu. Kalau dia benar-benar paham dan meyakininya, seharusnya dia semangat dalam talabul ilmi. Yang kelima, ikhwan fillah rahiman rahimakum, sebaliknya, kenapa kita harus semangat dalam talabul ilmi? Yang kelima adalah karena kita telah sering membaca dan sebagai kita hafal tentang jeleknya al-jahl wa jahil. Iya, bagaimana jeleknya, rusaknya dan kerusakan yang timbul dari kebodohan dan orang-orang yang bodoh. Iya, kalau dia benar-benar paham apa yang dia baca, yang dia hafal tentang jeleknya kebodohan dan orang bodoh, dan dia yakini, semestinya dia berupaya untuk menjauhkan diri dari kebodohan, berupaya untuk menjauh dari sifat orang bodoh. Caranya dengan semangat belajar, dengan semangat talabul ilmi. Ini lima. Bapak Syahid, kenapa harus semangat? Yang pertama karena kewajiban dari Allah, talabul ilmi fardhatun 'ala muslim. Yang kedua, enggak nyatet. Yang kedua, fik. Iya, karena kebutuhan kita yang sangat besar kepada ilmu agama Allah untuk urusan agama dan dunia kita. Yang ketiga, Pak. Iya, itulah di antara wujud. Iya. Dari tahqiq bin wadidin di antara dalangan al-hirs atau berilmu. Karena sekali lagi, di antara wujud, di antara bentuk bukti bin wadidin adalah menaati perintah orang tua. Mewujudkan apa yang cinta orang tua, selama itu bukan maksiat. Mereka merintahkan kita belajar. Mereka senang kita belajar. Gembira kita sama belajar. Itu di antara bentuk bin wadidin. Iya kan? Yang keempat, iya, dia mengetahui, menghafal dan meyakini. Iya, benar-benar yakin, paham tentang keutamaan ilmu dan ahlul ilmi. Kalau dia benar-benar memahaminya dan memahami dan meyakininya, harusnya dia sangat belajar. Yang kelima, apa Abdul Rahman? Yang kelima? Ngelamun. Yang kelima, Fauzan. Iya. Ketika seorang benar-benar meyakini apa yang dia tahu dari nas-nas Al-Quran, Sunnah, ucapan para ulama, para sahabat, para ulama kita tentang jeleknya kebodohan dan jahil, juhala, fasid yang ada, kerusakan yang ada. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Di antara yang saya sampaikan terus untuk tulab tentunya, untuk para santri. Iya, yang namanya kita belajar di satu lembaga pendidikan, mesti, iya, ada hambatan-hambatan, mesti ada perkara-perkara yang bisa, iya, menyebabkan turunnya semangat, menyebabkan, iya, bahkan hilangnya semangat dalam belajar. Maka saya pesankan beberapa hal terus para tulab dan kita semua, saya kira semuanya tulab dan kita semua para abah. Iya, untuk seorang bisa sabar, bisa istimrar, bisa terus mudawamah ala talabul ilmi, yang pertama adalah menjaga keikhlasan, menjaga terus ikhlasun niyah. Tadi kita belajar itu untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, mewajibkan kita belajar. Belajar kita, kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita. Karena kita butuh ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, kita ingin berupaya, iya, ketika kita telah diberikan taufik memiliki ilmu, kita berupaya untuk menghilangkan kebodohan dari orang lain dengan dakwah, dengan nasihat yang kita lakukan. Ini di antara bentuk ikhlasun niyah. Berniat menjalankan perintah Allah, berniat menghilangkan kebodohan dari diri sendiri dan orang lain. Berniat untuk berupaya menjaga membela syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Iya. Adalah jaga terus ketawadhu'. Tawadhu' kepada mudarrisin. Tawadhu', ya, kepada musyrifin. Ya, tawadhu' kepada ashab, teman-teman yang akhbar mink au mithluk au dunak, yang lebih tua, yang sebaya, yang di bawah. Tawadhu'. Iya, man tawadu'a lillah rafa'ahu Allah. Qul billahi rahiman rahimakumullah, al mutawadi' lillah mahbub. Iya, seorang benar-benar tawadu' lillah karena Allah Subhanahu wa taala akan mahbub, akan dicinta oleh gurunya, dicinta, disenangi oleh para sahabatnya. Iya. Sebaliknya, ketiga muncul penyakit yang lawannya tawadu, yaitu kibr. Muncul kesombongan pada diri kita. Iya, muncul penyakit merendahkan orang lain. Iya, makin dibibit penyakit. Iya, yang akan menyebabkan seorang tidak betah. Iya, awalnya dia merendahkan satu orang, dua orang, tiga orang. Akhirnya tidak suka kepada satu orang, tiga orang, empat orang. Iya. Akhirnya mungkin dia kemudian terjatuh ke dalam ghamtu al-musyrifin. Iya, merendahkan musyrif-musyrifnya, para pengasuhnya, sebagian gurunya. Iya, akhirnya yang terjadi, iya, merasa tidak betah sendiri. Ada mutakabbir dalil, iya, akan hina, terhina, dan itu akan membuat sempit dirinya di komunitasnya, ya, di antara teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Akhirnya mulai, iya, penyakit tidak betah. Yang ketiga, hanya billah rahiman rahimakumullah, dijaga kesantunan, santun di dalam tutur kata. Iya, waqulu linnasi husna, waqulu linnasi husna, ucapkan kepada manusia dengan ucapan-ucapan yang baik, baik di dalam memilih kosakata, kosakata yang baik, lafaz-lafaz yang baik, kata-kata yang baik dipilih. Iya, dan juga husna di dalam penyampaiannya, penyampaian yang baik, disampaikan dengan cara yang baik di saat yang baik. Sehingga ketika dia menjadi seorang yang santun, iya, dia akan mahbub indal akharin, dia dihormati yang lain, dia disegani yang lain. Iya, sebaliknya ketika dia menjadi seorang fahish, mutafahish, la'an, to'an, iya, ucapannya senantiasa caci maki, la'nat, iya, ucapan-ucapan kotor, kasar, iya, ini sebab yang menyebabkan dia kemudian tidak betah, karena perbuatan dia tidak menjaga santunan, sering berkata kasar, kotor, laknat, caci maki, akhirnya mulai dijauhi satu orang, dua orang, tiga orang. Iya, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna min syarrin nas man tarakahun nas ittiqa'a fuhsyi, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya di antara orang paling jelek itulah orang yang dijauhi, ditinggalkan orang lain karena mereka takut, mereka menghindar dari kejelekan ucapannya. Iya, daripada kalau dekat, daripada kalau gaul, iya, keluar kata-kata yang jelek kepada dia, mending jauh. Ya, tidak dekat. Hari ketika merasa sudah fulan menjauhi dia, yang lain menjauhi dia, mulai tidak betah. Mulai iya, tidak bisa istiqamah di dalam talabul ilmi. Maka jaga. Iya, wa qulul lin husna, jaga kesantunan di dalam tutur kata, ucapan. Sehingga menjadi seorang yang dihormati, disegani karena tutur kata yang baik yang kita ucapkan. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Iya. Yang hampir sama dengannya, tetapi ini penting terkhusus, adalah dijaga kerukunan dengan teman. Bagaimana caranya? Tadi diantaranya dengan tawadhu. Tadi diantaranya dengan kesantunan. Diantara yang terpenting itu adalah juga disebutkan dalam satu hadis tapi sebenarnya menyatakan mauquf, adalah anzilun nas manazilahum. Dudukan masing-masing orang itu pada kedudukannya masing-masing. Ya, antum harus bisa mendudukan guru-guru antum sebagai guru. Dudukan hormati para musyrifin, para ami-ami sebagaimana mestinya. Iya. Hormat kepada santri-santri yang lebih tua dari antum. Menyayangi santri-santri yang lebih kecil dari antum. Al-Imam Al-Muzani rahimahallahu taala berkata, kata beliau rahimahallahu taala, "Idza ra'aita man huwa akbar minka." Apabila kamu melihat orang lebih tua darimu, fakul, iya, katakanlah, katakan dalam dirimu, maksudnya di hati, hadza khairun minni, orang ini, iya, orang-orang tua yang di ada sekitar kita, para aba, para ami, para amma, para musyrifin, apalagi guru-guru kita, itu khairun minni, lebih baik dari aku. Kenapa? Sabaqani 'alal iman wal amal shalih. Karena dia lebih tua dariku, berarti dia lebih dulu beriman dari aku, dia lebih dulu beramal saleh daripada aku. Iya, kita belum lahir. Iya, sebagian antum belum lahir, mereka sudah salat, mereka sudah puasa, mereka sudah beramal saleh. Sehingga lebih banyak amal solehnya. Ini ketika kepada yang tua, yang lebih besar. Tapi ketika, kata beliau rahimahullah, bersama yang kecil, wa idza ra'aita man huwa asgharu mink, tapi kalau kamu lihat yang lebih muda darimu, apa katakanlah, iya, huwa khairun minni, orang muda ini yang lebih kecil usianya ini lebih baik daripada aku. Kenapa? Sabaqtuhu 'ala dzunub wal ma'asi. Karena aku mendahului dia di dalam berbuat dosa dan maksiat. Dia masih kecil, aku sudah berbuat dosa. Dia belum tahu apa-apa, aku sudah bergelimang dengan dosa. Sehingga ya, aku lebih banyak dosa daripada dia. Lebih banyak salahnya. Ini namanya belajar menghargai orang lain. Iya, yang dari muncul ketawatuan. Kalau masing-masing kita seperti ini, iya, akan ada kerukunan. Menghargai yang lain, menghormati yang lain. Wa bil rahimin rahimakumullah. sebelum itu tentunya seharusnya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man lam yukrim kabirana wa lam yarham saghirana." Bukan termasuk kami, bukan termasuk golongan kami, jalan kami, orang yang tidak memuliakan, tidak menghormati orang-orang tua kami yang tua-tua, dan tidak menyayangi yang muda-muda. Iya, yang lebih muda menghormati yang lebih tua, yang lebih tua menyayangi yang muda, dan masing-masing merasa dirinya tidak lebih baik daripada yang lain. Iya, masing-masing menghargai yang lain. Ini akan muncul kerukunan. Dan ini adalah modal utama dalam dakwah. Makanya ketika Rasul SAW mengutus Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma ke Yaman, pesan Rasul di antara ini menjaga kerukunan. Kata Rasul SAW, basyira wa la tunaffira, yassira wa la tu'assira, wa tatawwa'a wa la takhtalifa. Kamu berikan kabar gembira agar orang senang masuk Islam. Iya, dan jangan membuat lari mereka dari Islam. Beri oleh kalian kemudahan mereka agar bisa senang masuk Islam, dan jangan mempersulit mereka. Dan yang kedua kata beliau, kata Rasul, yang ketiga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa anta tawwa'a, hendaknya kalian saling berupaya rukun dan jangan berselisih. Ini modal utama di dalam dakwah, dalam tarbiyah. Ya, sehingga kalau kita semua menjaga kerukunan, ya, keakraban, ini sebab utama bisa antum ayyuhatullab bisa betah belajar. Ya, Allahu a'lam bishawab.